Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita masih membahas hadis. Demikian biasanya Ustaz mengajar, ya kan? Padahal sudah sampai qalu Allah wa rasuluhu alam. Tapi karena berkait akan dibaca hadisnya kembali dari awalnya. Wa musannif rahimahullah menyatakan salla atau mengatakan walahuma, masih dalam Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Khalid, sallallana Rasulullah sallam. Rasulullah sallam salat mengimami kami di Hudaybiyah ala isri sama'in, yaitu dari bekas-bekas langit. Falamma sarafa, ketika beliau berpaling dari salatnya, beliau berkata, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam jawaban para sahabat ini ada husnul adab. Fihi husnul adabi lil mas'uli idza su'ila amma la ya'lam. Di sini ada adab seorang yang ditanya, akhlak seorang yang ditanya, idza su'ila amma lam ya'lam, kalau ditanya sesuatu yang dia tidak tahu. An yakil al ilma ila alimihi, yaitu adabnya menisbatkan ilmu tadi kepada alimnya yang paling tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika yajib, dan itu harus. Jadi ketika engkau ditanya sesuatu yang tidak tahu, kau katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada faedah barakallahu fikum dari beberapa ulama, kalau pertanyaan itu ditanyakan pada hari ini, kalau waktu Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah SAW masih mendapatkan wahyu, maka dijawab dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu kan dulu. Baik, al-an. Sekarang, bolehkah menjawab Allahu wa rasuluhu alam? Hah? Bolehkah kalau kamu ditanya, besok ada pelajaran enggak? Allahu wa rasuluhu alam. Boleh? Di sini ada rincian. Mengapa? Karena ketika Rasulullah SAW masih hidup, masih mendapatkan wahyu, maka Rasulullah dan Rasulnya lebih tahu. Karena apa yang Allah ketahui, bisa saja Allah wahyukan kepada nabinya. Iya kan? Baik. Sekarang Rasulullah SAW telah wafat, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kalau kamu ditanya tentang kunci cahaya di mana ya, apakah Rasulullah SAW tahu? Tidak tahu. Mengapa? Beliau sudah wafat, wahyu sudah berhenti. Tidak mungkin lagi mendapatkan wahyu, tidak mungkin lagi diberitahu. Oh, kuncinya di sana atau di sini, tidak tahu. Sehingga kalau pertanyaannya daripada masalah pertanyaan ini, ada dua kemungkinan. Jadi jawabnya jangan ya dan tidak. Jawabnya harus fihi tafsir. Fihi tafsir. Hal yajuzu an yaqula liman su'ila amma la ya'lam al-yawm al-an, hal yajuzu an yujiba biqawlihi Allahu wa rasuluhu a'lam. Bolehkah kalau seorang ditanya sesuatu yang tidak tahu, menjawab dengan Allah dan Rasulnya lebih tahu? Kalau kamu bilang tidak boleh, salah. Kalau kamu bilang boleh, salah. ya, hati-hati. Sehingga harus fihi tafsil. Padanya ada rincian. Idza su'ila an asya' dunyawiyah maka cukup dengan Allahu a'lam, karena Rasulullah SAW tidak alimul ghaibi. Tetapi kalau ditanya tentang syar'iyah, maka kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Mengapa? Karena pada masalah syariat Rasulullah SAW tahu semuanya, karena memang syariat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita katakan apa hukumnya salat ini, apa hukumnya salat itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maksudnya apa? Maksudnya tanyakan pada Quran, tanyakan pada hadis-hadis sahih. Karena yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Maka pelajari pada Quran, pelajari pada hadis. Itu syariat. Tetapi kalau pertanyaannya kunci saya di mana? Idza su'ila an asya' dunyawiyah, maka Allah alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang maha tahu segalanya. Apakah urusan-urusan dunia ataupun urusan akhirat, apakah yang gaib ataupun yang syahadah, Allah lebih tahu. Sehingga cukup dijawab Allahu a'lam. Adapun Rasulullah SAW, yang diberitahu oleh Allah beliau tahu, yang tidak diberitahu beliau tidak tahu. Sebagai manusia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai hamba Allah yang mendapatkan wahyu, apa yang diwahyukan kepadanya beliau tahu. Selebihnya kalau tidak diberitahu oleh Allah tidak tahu. Maka kalau ditanya kunci saya di mana ya? Allahu a'lam. Cukup Allahu a'lam. Tapi kalau masalah syariat, apa hukumnya ini? Apa hukumnya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Mengapa? Karena memang syariat ini diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka yang paling tahu dari manusia adalah Rasulullah SAW. Maka barakallahu fikum. Kalau ditanya masalah syariah, na'am Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau masalah duniawiyah, tidak. Kita katakan Allah yang lebih tahu. Allahu a'lam. Baik, dan itu adab yang baik. Ketika kita ditanya sesuatu, kita kembalikan kepada ahlinya, kepada alimnya. Yang maha alim adalah Allah SWT, dan kemudian yang paling tahu tentang syariat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu asbaha min ibadi, bahwa Allah berfirman. Hadisnya hadis qudsi. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini dari hamba-hambaku ada yang beriman, ada yang kafir. Kalimat asbaha min ibadi, al-idhafah huna lil'umum. Penyandaran idhafah di sini sifatnya am, umum. Bidalil taqsim ila mu'minin wa kafir. Disebutkan dalilnya karena dibagi ada yang beriman, ada yang kafir. Berarti kalimat hamba-hambaku ini idhafahnya idhafatun 'ammah. Perhatikan juga, berarti ada masalah pada idhafah. Idhafah ada dua macam. Idhafatul takhsis wa idhafatul 'ammah. Apa idhafatul takhsis? Idhafatul takhsis barakallahu fikum adalah Allah mengkhususkan dan mengistimewakan hamba-hambaku. Begitu. Berarti mesti yang beriman. Mesti yang beriman. Contoh, di dalam Al-Quran, Allah SWT idhafahkan hamba-hambanya kepada dirinya. Yang Maha Rahman. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. adalah yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Yang kalau diajak bicara oleh orang jahiluna qalu salama, orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipuji-puji oleh Allah dalam akhir surat Al-Furqan. Idhofah apa ini? Takhsis, pengkhususan. Hamba-hambaku itu yang kayak gini. Karena hamba-hamba yang kafir Allah enggak akui. Dalam artian Allah tidak khususkan, Allah tidak banggakan hamba-hambaku yang ini. Begitu. Baik. Tetapi kadang disebutkan secara ammah. Berarti kalau yang takhsis biasanya hanya mukminun. Hamba-hambaku, berarti orang yang beriman saja. Tetapi kalau di dalam hadis ini yang sedang kita bahas, hamba-hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Wah, ini berarti bukan pengkhususan. Benar-benar hambaku bermakna kepemilikan. Hamba-hamba milikku ini, semua hamba-hamba yang ada, manusia seluruhnya adalah hambaku dengan makna milik Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang menguasainya, maka mereka semua hamba. Mereka semua hamba. Berarti di sini pada yang kedua ada mukmin, ada kafir. Karena mereka semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan. Asbaha min ibadi, pagi ini dari hamba-hambaku, maknanya adalah hamba-hambaku, hamba milikku, hamba yang aku ciptakan, berarti sifatnya apa? Umum, seluruh manusia. Hari ini, pagi ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Dari mana taunya kalau itu umum? Bidalil taqsim. Buktinya adalah pembagian. Ila mu'minin wa kafir. Ada yang mu'min, ada yang kafir. Berarti bukan hamba-hambaku sebagai pengkhususan, tidak. Tetapi sebagai kepemilikan. Orang kafir juga milik Allah. Orang beriman juga milik Allah. Hamba-hambaku kata Allah, maknanya adalah hamba-hamba milikku. Kaqaulihi ta'ala, seperti ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang mu'min. Allah menciptakan kalian. Allah menciptakan siapa? Seluruh kalian. Berarti seluruh kalian milik Allah. Na'am. Semua hamba-hamba ini milik Allah. Maka boleh disebut hamba-hamba Allah. Orang kafir hamba Allah. Orang munafik hamba Allah. Orang beriman hamba Allah. Orang saleh hamba Allah. Orang saleh juga hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Dengan mana? Milik Allah. Allah yang ciptakan. Kemudian Allah katakan di dalam hadis qudsi ini, bahwa pagi ini hamba-hamba milikku ada yang mukmin, ada yang kafir. Idza taqada anna lin-naw'i ta'thiran fi inzalil matar. Kalau meyakini bahwa bintang-bintang itu memiliki pengaruh, ta'thiran, pengaruh fi inzalil matar, tentang turunnya hujan, fahadha kufrun, maka itu kekafiran. Lianahu syirkun fir rububiyah, karena itu kesyirikan dalam bentuk rububiyah. Seharusnya rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan, yang mengatur, yang menakdirkan, yang menurunkan hujan, yang menurunkan badai, yang menurunkan rahmah, yang memberikan panas dingin, semua Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebagai Rabb semesta alam. Sahih? Baik. Maka siapa yang mengatakan bahwa hujan dari bintang-bintang bukan dari Allah, maka dia musyrikun. Wal musyriku kafir, sedangkan orang musyrik berarti ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam ya'taqidu dzalik, walaupun dia tidak meyakininya. Wa huwa min asy-syirkil ashghar, maka itu adalah kesyirikan kecil kalau tidak meyakininya. Sebab orang yang mengatakan bahwa hujan itu dari bintang, man qala anna linnaw'i ta'thirun fi inzalil matar. Periwayatan paling tinggi apa? Yang paling tinggi itu imla. Maka jangan kalian remehkan imla ini. Kalian bisa mencatat dengan lengkap huruf per huruf, kalimat per kalimat, karena saya imlakan. Man qala anna linnaw'i ta'thirun fi inzalil matar fa huwa kafirun. Tapi kenapa Ustaz bagi dua? Karena idza taqada syirkun akbar, idza taqada ta'thirahu kafirun asghar, atau syirkun asghar, syirik kecil, idza taqada sababan. Syirik kecil kalau dia meyakini itu sebab saja. Saya mengatakan dari bintang itu bukan bintangnya yang menakdirkan, tapi bintang itu yang menyebabkan turun hujan. Tetap salah. Hujan itu dari Allah. Allah menjadikan sebab-sebabnya, terserah Allah dengan apapun. Dengan bintang ini, dengan bintang itu, dengan apapun. Baik. Sehingga barakallahu fikum, kalau meyakini bintang itu memang memiliki kehendak, memiliki kekuasaan, menakdirkan hujan, menakdirkan tidak hujan, dan seterusnya, maka ini kafirnya kafir besar. Syiriknya syirkun akbar. Dan itu jarang. Sedikit sekali orang yang sampai meyakini seperti itu. Yang berarti benar-benar penyembah bintang. Benar-benar penyembah bintang. Tetapi yang terbanyak, biasanya itu hanya sebab saja. Kalau bintang ini muncul, maka hujan. Tidak juga. Siapa bilang bintang itu muncul, gak muncul kalau Allah kehendaki untuk turun hujan? Turun hujan. Baik. Bahkan yang katanya awan, gak ada awan bisa tiba-tiba hujan. Kalian bilang hujan apa itu? Hujan monyet apa hujan pe? Panas-panas hujan. Oh apa? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa in lam ya'taqidu dzalik fa huwa min asy-syirkil ashghar. Kalau tidak meyakini sebagai penentu hujan, berarti syiriknya syirik kecil. Likaunihi nasaba ni'matallahi ila ghairihi, karena dia menisbatkan nikmat dari Allah kepada selain Allah. Harusnya nikmat Allah kita nisbatkan kepada Allah sebagai syukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah yang dengan kenikmatan darinya akan sempurna segala kebaikan. Wa li anna Allah lam yaj'alin naw' sababan. Lagi pula Allah tidak menjadikan bintang sebagai sebab. Allah tidak menjadikan bintang-bintang sebagai sebab. Li inzalil matar fih, untuk turunnya hujan padanya. Wa innama huwa fadlun minallahi wa rahmah. Sesungguhnya hujan itu pemberian dari Allah dan rahmat. yahbisuhu idza syaa. Allah tahan hujan kalau Allah kehendaki. Wa yunziluhu, dan Allah turunkan hujan idza syaa. Ada orang yang berpikiran hujan itu dari awan. Awan itu dari asap. Asap itu dari api. Mari kita bikin bakar-bakaran supaya hujan. Nah, bakar hutan. Di awan apa, di langit gelap dengan awan yang gelap. Kemudian datang angin. Pindah awan tadi ke negeri lain. Hujannya di sana. Di sini malah gak hujan. Gimana? Gak bisa untuk menentukan hujan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan hujan di mana Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Apalagi bintang yang ada kaitannya. Allah yahbisuhu idza syaa wa yunziluhu idza syaa. Allah lah yang menurunkannya kalau Allah mau, dan Allah yang menahannya kalau Allah mau. Wadalla hadzal haditsi annahu law yajuzu li ahadin an yudhifa af'alallahi ila ghairihi walau ala sabilil majaz. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menisbatkan perbuatan Allah, tidak boleh menisbatkan fi'il-fi'il Allah kepada selain Allah, walaupun dalam bentuk majaz, walaupun dalam bentuk majazi. Majazi itu kiasan, ungkapan. Hati-hati, jangan main-main dalam masalah ini. Hati-hati, jangan main-main dalam masalah ini. Jidduhuna jid, wahazluhuna jid. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Main-main, oh kamu jadi Tuhannya, kamu jadi Allah, gak boleh. Terus mengatakan, aku yang menurunkan hujan, maksud saya, aku yang berdoa, Allah yang mengabulkan. Majazi kan? Gak boleh. Bahasanya gak boleh. Saya yang menurunkan hujan. Gak boleh. Loh kan saya yang berdoa? Tidak. Belum tentu doamu yang dikabulkan. Iya kan? Jutaan manusia juga berdoa. Tidak boleh menisbatkan fi'lullahi ila ghairihi. Tidak boleh menisbatkan fi'il Allah kepada selain Allah. Walaupun berpura-pura, walaupun main-main, walaupun tidak serius, walaupun ala sabilil majaz, walaupun hanya ungkapan saja. Jangan. Walaupun hanya ungkapan. Dan ini bukan makna sebenarnya, tapi makna kias. Tak boleh. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ini penting. Sebab kebanyakan orang yang berkata hujan ini karena nauk kaza, karena nauk kaza, rata-rata bukan hakiki. Oh ini karena bulan Desember. Siapa yang berkata seperti itu? Maksud saya September ini adalah penguasa yang bisa menakdirkan hujan. Tidak ada. Hampir semuanya sama. Maksud saya biasanya di bulan Desember. Berarti maknanya mana apa? Majazi, mana kias. Bukan mana hakiki. Ternyata tidak boleh. Oh hujan. Jangan ingat Desembernya, jangan ingat Oktobernya, jangan ingat Januari, hujan sehari-hari, jangan. Alhamdulillah, Allah turunkan hujan. Begitu. Allahumma sayyiban nafi'a. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Barakallahu fiikum. Ucapan-ucapan seperti itu menambah iman kita kepada Allah, menambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.